Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya karjalal wal ikram. Amin. Para pendengar yang budiman dan utamanya hadirin di majlis Al-Hakim, masjid ini alhamdulillah subuhnya makmur sekali, penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah, semoga istiqomah dan semoga ketenangan kita berada di masjid terbawa pula dalam keseharian kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pribadi yang sangat berpenak. Beliau menghadapi badai kehidupan yang lebih berat daripada kita semua. Menghadapi caci maki, sumpah serapah, kebencian, permusuhan, ancaman, boikot. Tapi beliau menghadapinya penuh dengan ketenangan. Ini penting sekali untuk kita tafakuri. Salah satu di antara yang membuat kita sering galau dan lamsa adalah menyikapi perkataan orang lain. Kalau ada perkataan yang tidak cocok dengan kita, itu kita cenderung tersinggung, kemudian ada jengkel, lalu marah, dan tidak jarang kita menyerang balik orang-orang yang kita anggap perkataannya tidak layak. Dan ini mencuri banyak hal, mencuri waktu, mencuri perasaan, mencuri pikiran, mencuri ketenangan, dan bisa mencuri kemuliaan serta pahala kita. Benar kan? Ada di antara kita yang susah tidur memikirkan perkataan orang lain, padahal yang berkatanya selain sudah lupa juga sedang tidur. Hanya kita yang melek. Rasulullah dicaci tapi tenang saja, dihina juga tenang. Dan tenang ini bukan ditenang-tenangkan. Kan tenang itu ada yang tenang karena tidak tahu, ya. Ada yang tenang karena punten, ya. Bodoh gitu. Ada yang tenang karena ditenang-tenangkan, tenang, tenang, tenang. Itu tenang yang belum tenang, baru di lisan. Tapi ada tenang secara syariat karena mengerti, seperti mengerjakan soal ujian yang sulit tapi tenang saja karena mengerti bagaimana menyikapi soal ini. Ada yang ujian belum juga sudah stres. Rasulullah SAW mengerti sekali penghinaan, caci maki, ghibah, fitnah, ya. Kalau kita telusuri, apa sih yang membuat kita berat dan tertekan dalam hidup ini? Sangat nyelok ke hati itu. Dan apa yang menyebabkan orang bisa tenang dalam situasi dihina, dicaci, dimaki, atau beragam kepahitan hidup ini? Sebetulnya sederhana jawabannya, yang rada susah itu prakteknya, ya. Jawabannya adalah orang yang tenang itu bergantung kepada tujuannya, cita-citanya. Orang kalau sudah cita-citanya tinggi, agung, mulia, itu semua itu jadi ringan. Tapi kalau cita-citanya dangkal, kecil, remeh, udah pasti itu jadi masalah besar. Jadi berat ringannya hidup tergantung bagaimana cita-cita kehidupan kita. Contoh anak-anak kecil hanya karena legonya diambil kawannya, satu dipinjem kakaknya, itu bisa berantem tuh. Hanya karena kaki mainan yang kecil dan dia juga sebetulnya punya karena pengen tiga, baru ada dua, itu berantem karena cita-citanya kecil, cuman kaki Lego. Saya kira bapak-bapak nggak akan berantem ya masalah kaki Lego ini, karena sudah lebih besar cita-citanya, yaitu mobil ya. Hadirin, makin tinggi, makin agung, makin mulia cita-cita, maka hidup ini jadi beda menyikapinya. Tapi makin rendah, makin dangkal, makin remeh cita-cita, hidup ini rentan sekali dengan penderitaan. Halo? Nah sekarang tanya saja apa cita-citanya. Kalau yang cita-citanya hanya sekedar ingin disebut awet muda, ada yang nyatuh, kok ibu asa keriput banget, jelentok tuh hati. Karena ingin disebut rengkeng kulitnya. Cita-citanya ingin disebut langsing. Ada yang nyebut, itu berapa kintal pada jelentok ke hati Tuhan ini. Padahal gak ngepek sama sekali, gak nambah kiloan dan gak ngurangin. Betul? Cita-citanya ingin disebut mobilnya bagus. Ada yang nyebut, atau mobil ini emang mobil biasa pak, pasaran, jeletot, padahal kita nyicilnya sudah setengah mati. Begitulah, ada yang cita-citanya cuma penilaian orang, ada yang cita-citanya cuma kedudukan, ada yang cita-citanya ingin dihargai orang, ada yang cita-cita terbesarnya tuh ingin diakui dia sebagai orang berjasa, sudah merintis dan membangun masjid. Jadi tidak ada cita-cita kedudukan di sisi Allah. Cita-citanya adalah menjadi DKM. Itu tertinggi cita-cita. Dan gak kepilih, waduh bisa pindah masjid. Iya dah, cita-citanya hanya sampai sana. Bukan cita-cita ganjaran, kedudukan di sisi Allah, perjumpaan dengan Allah. Itu cita-cita tinggi itu pasti akhirat. Kalau cita-cita rendah, dunia ini pak. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghargaan, penilaian orang, itu duniawi semua. Cinta, cinta makhluk itu duniawi pak. Makanya ada orang yang, maaf kita dengar tuh, menyatakan cinta lalu ditolak, dia membunuh yang dicintainya. Dengarkan itu, yang mahasiswi kebidanan itu sampai disayat-sayat wajahnya sebelum dibunuh. Sesudah itu dibunuh baru dikecup keningnya katanya, sesudah mati. Apa cita-cita dia mendapat cinta dari orang ini? Serendah itu kelakuannya. Nah, makanya kalau kita menderita, tanya di hati itu, apa cita-cita kita? Duniawi atau akhirat? Penilaian orang atau penilaian Allah? Kedudukan kita di hati orang atau kedudukan kita di sisi Allah? Sibuk dengan ingin dicintai orang atau ingin dicintai Allah? Ibu menderita, periksa di hati ibu, cinta siapa yang ibu cari? Cinta suami yang makin sepuh ini, atau cinta Allah yang maha baik? Cinta suami yang umurnya enggak jelas dan bekal meninggal, atau cinta Allah penguasa langit bumi yang maha kekal, maha baik? Siapa yang dicari? Kalau yang dicarinya cuma makhluk, cinta makhluk, kedudukan di hati makhluk itu mau udah dijamin sengsara gitu. Karena yang kita harapkan itu sesuatu yang enggak punya apa-apa. Makhluk itu tidak punya apa-apa, Pak. Dia cuma nebeng di dunia sebentar, betul? Sekeren apapun yang namanya makhluk itu ciptaan Allah, tidak punya apa-apa kecuali yang dititipi oleh Allah sebentar. Itu juga enggak bisa nahan kalau mau diambil. Bodoh kecuali sepercik ilmu, itu juga kalau enggak dibikin pikun, kalau dibikin pikun meles aja ilmu. Atau dibuat hilang ingatan, ini sekarang Bapak keren begini, tapi kalau Allah mau ngambil ingatan Bapak gampang, pas naik tangga sana mau ngambil makanan kepleset, kebentur nih, beleduk. Pas bangun lagi, loh saudara siapa? Dah saya kan istrimu, Pak. Ah, jangan ngaku-ngaku bisa begitu. Apa susahnya Allah ngambil ingatan? Jangankan ngambil kecerdasan, ingatan aja bisa diambil, betul? Kita ini gak punya kecuali titipan. Bayangkan kita bersandar kepada yang gak punya apa-apa, kan serem banget, Pak. Kita berharap dari yang bodoh, kita berlindung kepada yang lemah. Kita ini lemah, Pak. La haula wala quwata illa billah. Kita ini enggak ada daya. Ini kita kumpul di masjid ini cuma satu sebabnya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Islam sudah sampai, diberi taufik mau ke masjid. Enggak ditolong Allah, Pak. Lagi narik selimut kita jam segini, ya. Seperti malam kemarin kan gitu, ya. Sekarang ditarik oleh istrinya tobat, Pak, udah sepuh. Allah yang narik, syariatnya lewat tangan istri. Kita kalau enggak dikuatin Allah enggak kesini, Pak. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa menghindar dari maksiat kan dengan pertolongan Allah. Kalau enggak memaksiatnya terus. Kita bodoh, kita lemah, kita miskin. Selama ini itu yang kita sandarin. Sengsara. Coba kalau bersandar kepada Allah yang maha kaya, pemilik langit bumi, yang tidak akan pernah berkurang kekayaannya, bersandar kepada penguasa jagat semesta, yang segala sesuatu digenggam olehnya, dibulak-balik olehnya, apa yang dia kehendaki pasti terjadi, apa yang dia tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Coba kita minta tolong ke orang, orangnya mau nolong ke kita, Allah gak mau, jadi tidak. Tidak, kalau bergabung semuanya mau nolong, gak akan kejadian, gak akan kejadian. Tapi kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, kejadian, Pak. Kita bersandar kepada yang baiknya relatif. Capek karena sekarang baik, besok belum tentu, Pak. Sekarang senyum, siang manyun, ya. Kan begitu, Bu. Suami ibu kadang gak jelas hari ini mau manyun, mau senyum. Allah Maha Baik. Kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk setiap saat, detik per detik atau lebih kurang dari itu, Allah memberi kebaikan kepada kita. Baik kita ingat, kita tidak ingat, kita minta, kita tidak minta, melimpah kebaikan yang tiada terhenti. Kenapa kita enggak bergantung kepada pemilik segala-galanya? Benar? Ayo. Satu aja nih, sekarang musim, lagi musim ini, Pilpres. Pilpres. Ini biasanya kalau beda pilihan pada amuk-amukan ini. Yang milih nomor 1 kalau ada temannya nomor 2 jengkel. Yang nomor milih nomor 2 kalau ada yang ke nomor 1 jengkel. Sehingga ini yang ikut Twitter saya juga ternyata follower teh macam-macam. Ada yang milih nomor 1, ada yang milih nomor 2. Giliran saya nyeletuk sesuatu, yang ini heboh, ngomong giliran saya salah nulis, wah yang ini wis hebat lah. Saya pikir teh mengira-ngira begini hidup tuh ya. Pak Bo, bagi yang tujuannya pilpres saja, ini sekarang jadi lagi tegang. Apalagi polling naik turun. Begitulah, takut jagonya nggak dapat, ya kan? Ada yang menyerang dikit, langsung meriang-riang, balas lagi menyerang. Apalagi si itu, partai ini begini, ah, pokoknya saya nggak akan ikut ngomong. Nah, jadi itu bagian tujuan utamanya pilpres. So, sekarang kita lihat, Allah sudah tahu belum presiden yang bakal kepilih? Jawab. Halo? Perlukah kita pelatah-pelotot gitu? Kan? Dalam pilpres ini, perlukah kita sumpah serapah untuk menguntung? Perlukah? Jawab hadirinnya. Cuma diam aja nih pertanyaan ngomong sedikit. Pertanyaan yang berat tuh Pak, tolong jelaskan. Nah itu rumit. Ini kan cuma perlu tidak. Perlukah kalau ada yang ngomong jelek kita balas dengan ngomong jelek lagi? Ya. Berefek tidak kepada takdir yang nanti bakal ditetapkan Allah? Tidak ya. Berefek buat ketentuan Allah, tapi berefek kepada dasar kita. Nah begitulah hadirin, kita harus jauh lebih rileks, ya, tenang rileks. Jadi kita ngapain lah? Ya kita sempurnakan aja yang menjadi tugas kita. Kalau saudara mau milih, pilihlah yang dengan niat yang baik, pilihlah dengan cara yang benar. Pelajari, jangan hanya dengan berita, ya. Dan berita mah banyak yang merekayasa. Perhatikan betul, think jernih. Ini teh bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia di sini Allah takdirkan. Kita memerlukan pasangan pemimpin yang bagaimana? Oh, yang paham, yang teman-temannya juga bisa paham. Oh, baca track record ini. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Udah gitu istiqoroh, yang mana tuh ya Allah yang bisa jadi amal kalau saya milih gitu kan. Udah gitu tawakalkan ke Allah, lalu cawas aja nanti ya. Itu juga semacam-macam dasar kampanye ya. Kata yang satu pihak, ingat ya, nyoblosnya satu, jangan dua, kalau dua tidak sah. Itu teh kampanye. Ada lagi yang satu lagi, tangan kiri nutup nomor satu katanya, tangannya nutup nomor dua gitu. Itu juga ayam ya, akal-akalan ya, biarin lah, jangan jengkel dan gak ngepek gitu. Halo, segala macam itu saya baca poster itu ya, ada yang menjelekan, mencerca, mencaci. Terus apa sih hasilnya gini kan, selain motorin hati kita, benar kan? Jadi gimana sekarang? Ya sudah, kita harus selain mikir juga zikir. Selain zikir juga mikir. Jadi mikir dan zikirnya nggak boleh lepas, harus sepasang. Mikir, ingat Allah. Oh iya, ini negara milik Allah. Jadi saya kira-kira harus milih yang paling mendekati contoh Rasulullah. Itulah perkara nanti yang dipilih nggak menang ya udah nggak apa-apa. Nggak gimana yang punya langit bumi itu. Nggak, kewajiban kita mah bukan ngatur Allah, ngatur diri supaya niatnya lurus, supaya caranya benar, dan supaya selalu tawakal. Ya udah selesai. Saya dari dulu juga ganti-ganti presiden, kita mah gini-gini aja ya. Benar. Seperti mau PPKM naik, wow, ada yang bermosok aja kalau merasa itu jadi amal. Yang kasihan mah yang ngejahit mulut dulu Pak. Demo PPKM, PPKM tetap naik, dia dibuka aja sendiri jahitannya, ada lapar Pak. Hadirin, nah bagaimana menyikapi orang yang sebel ke kita, yang ngomong jelek, ya udah. Kalau dia ngomong jelek kan itu pilihan dia. pilihan kita yang ngomong baik aja. Apa sih ruginya diomongin jelek oleh orang lain? Anjing menggonggong, kafilah berlalu, itu kata pepatah. Beda lagi dengan anjing menggigit, kafilah sakit, kan begitu. Ini cuma anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gonggong tuh, gonggong cuman suara. Masa anjing menggonggong kita menggonggong? Kan anjing stres. Anjing tadi bagian saya. Itu kalau dengan gogok ya, kalau dengan orang ya lah. Orang mau ngomong apa aja itu kan cuma getaran udara. Dari segi fisika ya. Wow, si Bapak ini orangnya jelek banget. Coba berefek enggak kepada fisik kita? Kemudian kita jadi jelek misalkan. Jawab. Eh si Bapak cepet tua, keriput, langsung keriput enggak? Enggak ngefek. Enggak ada efek. Karena itu cuma getaran udara merambat ke telinga. Sebetulnya sama aja Pak. Awet muda, cepet tua, breng-breng, apa, ember jatuh, persis sama tuh. Kita sakit hati, kita gembira tuh karena ya itu cita-cita kita duniawi, pengen dipuji. Halo? Ayo periksa aja lah. Saya emang gak mau meriksa hati saudara, lagi meriksa hati sendiri. Pasti duniawi tuh yang bikin kita jeletot, sok mulia, sok hebat, gak jujur melihat diri sendiri. Dua, itu secara pilihan, dia pilih ngomong jelek. Kita juga punya pilihan, mau ikut ngegonggong atau tersenyum. Pilih amalan yang disukai Allah, jadi pahala, betul? Sekarang secara pahala, kalau kita dihina orang, kita gak ada salah, pahala dia dikasihin ke kita. Nanti di akhirat kita bakal tahu. Makanya orang-orang yang kuat itu hanya orang yang ingat akhirat. Setiap kita digibahi, setiap kita difitnah, setiap kita diomongin jelek dan kita tidak melakukan kesalahan ke dia, itu pahalanya Pak. Nanti kaget-kaget di akhirat, benar-benar melimpah. Wih, makanya para pembantu yang dimarahin majikannya, gak lama lah majikan ngambek di dunia dia, paling berapa tahun. Tapi majikan pulang umroh ngambek bibi, rosot itu pahala tawar tuh Pak. Iya, memang begitu. Memang begitu kan. Kalau habis tuh yang menghina saya mah jalan sholat, kayaknya gak ada pahalanya tuh. Kalau gitu dosa kita diangkut dia. Aduh, itu masih setia di sana. Makanya model-model kita mah butuh dihina Pak. Kepada ada yang bantuin. Loh, ini transfer ini adalah keadilan Allah Pak. Jadi bukan masalah seenaknya transfer. Ada yang berbuat, ada konsekuensinya. Kita menghina orang, ya konsekuensinya kita bayar pakai pahala kita. Kita gak punya pahala, ya konsekuensinya ngangkut dosa. Itu mah udah keadilan, benar? Tapi tidak semua beres di dunia. Ada yang harus diselesaikan di akhirat. Di dunia mah gak akan selesai semuanya. Banyak koruptor yang gak ketangkap di dunia. Nanti akhirat men, ya, gak bisa lari. Halo? Tiga. Tahu kan selama kita disakiti apa yang terjadi? Gugur dosa-dosa kita. Makanya bagi orang yang bercita-cita hidup bersih, hidup dekat dengan Allah, kita bisa memaknai kepahitan, kesulitan, dihina, difitnah, sakit, itu adalah proses kafarah. Nah, jadi kita menikmati ini lagi digugurkan, banyak istighfar, banyak tobat, banyak minta ampun ke Allah ketika kita sedang episode pahit. Beda dengan episode orang yang cita-citanya dengerin orang muji, dengerin orang menghargai. Wow, dia kurang ajar, tidak tahu sopan santun, kurang didik, itu apa? Gitu aja terus. Dan gak ngerubah apa-apa selain wajah dia jadi cocok, ya ikut jelek. Kata-kata jelek, pikiran jelek, kelakuan jelek. Itu kan gini, hei kamu ini orang jelek. Dan dia dijiwai itu, biasanya kan yang tersinggung tuh yang mirip, ya. iya hadirin. Kalau yang kurus disebut high pincil, jangan sembarang ngomong, nah dia malah kurus. Coba yang gemuk disebut pincil, high pincil, berabun, kan begitu. Makanya kalau ada yang nyebut, hey monyet lu, yang marah tuh yang menjiwai sekali kemonyetan pada dirinya. Jadi dihina tuh menggugurkan dosa. Gak ada efek selain efek positif kalau kita yang benar menyikapinya ya. Dengan istighfar, evaluasi diri, itu gugur tuh dosa-dosa kita, plus kita menjadi semakin baik. Apalagi coba kalau kita digibahin orang, difitnah orang, satu pahala, tadi satu apa, gak ada efek ya kepada fisik kita, mana enggak. Yang kedua, kita menambah pahala transferan atau dosa kita diangkut dia. Yang ketiga, ada efektivitas menggugurkan dosa, kan tertusuk duri sekalipun gugur dosa. Lalu orang yang ngomong jelek ke kita tuh kan sebetulnya lagi pamer kejelekan dirinya. Teko hanya ngeluarin isi teko. Karena kalau orang itu mulia, dia gak bisa mengeluarkan kata-kata jelek itu. Rasulullah pernah terdengar riwayat mengeluh, aduh siapa jahil pisan tuh orang tua itu, wajar, enggak ada kata-kata itu dan enggak ada perlunya. Rasulullah yang mulia hatinya baik, kata-katanya baik aja terus. Teko mengeluarkan isi teko di dalam kopi, di dalam comberan, keluar comberan. Jadi orang yang menghina, bergibah itu sebetulnya lagi pamer kehinaan dirinya. Kenapa kita jadi ikut pamer juga? Halo? Dia pamer, misalkan kata-kata jelek, saya juga punya kejelekan. Monyet. Atau gitu mah gak usah sekolah ya. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Punten ya. Ini hanya bahasa anak-anak muda, enggak level atuh. Enggak boleh kita nurunin level yang udah ditinggikan Allah, benar? Kalau ada yang menghina kata-kata kasar, itu kan sebetulnya dia lagi pamer kehinaan dirinya sendiri. Terus masa kita jadi maksa-maksain diri memamerkan kejelekan kita? Ya udah, tenang aja, jangan menurunkan level. Ini bukan masalah sombong, bukan masalah level duniawi ya, tapi level inna akromakum indallahi atqakum. Jadi kita benar-benar gak usah kepanci, ada muainya gak ada efek apa-apa. Yang terakhir, biar cepat nih, semua takdir itu Allah yang menguasai. Sampai jeding, doer, sampai ngaplek, orang pur disampat semua menghina, monyong jelek, itu orang menghina semuanya, semuanya pun ngepek tidak bagi Allah untuk menentukan takdir kepada kita? Angka tu izu mantasya wa tudillu mantasya. Kalau Allah mengangkat derajat kita, mengangkat aja, walaupun sedunia menghina, melotot, kejam-kejam, enggak ngepek bagi Allah. Wa iyurid kabil khair fala wa'alani fasli yushibu bihi mayasyaku minam ibadi wa huwal ghafur rahim. Allah berikan kebaikan kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi gak bisa ngalangin takdir buat kita. Orang muka sakusuk sampai dikusruk betulan, kita melancar sesuai dengan rencana Allah. Waktunya kita dapat rezeki, dapat. Waktunya kita naik pangkat, naik. Waktunya kita, ya, kalau Allah mau ngasih, bahagia, bahagia. Orang menghina, anak disolehkan, soleh. Gak ngepek. Mulut orang tuh gak ngepek bagi Allah yang menguasai semua takdir. Makanya gak ada urusan kita dengan omongan jelek orang lain, betul? Rasulullah mah gak terganggu. Yang terganggu itu para pecinta dunia, pecinta pujian, pecinta penghargaan, pecinta pengakuan orang, pecinta kedudukan di hati orang, ya. Nah, itu loh yang hidupnya full galau. Tapi para pecinta ampunan Allah, para pecinta rahmat Allah, para pecinta kedudukan di sisi Allah, enggak ngepek lah omongan makhluk yang cuma kayak gitu-gitu. Halo, kenapa jadi pada mikir? Jawabku, Pak, amalkan di rumah adem. Bapak tuh jangan suka ribet ya, kalau istri lagi misalkan tersengat, lagi kalem ya, atau sebaliknya kalem. Gimana Pak, cantik mana saya atau dia? Atau Bapak ya cantik ibu dong, deh, bohong. Kalem meh. Jadi yang mana tuh, wow, Pak, ya tuh cantik itu, dasar suami gak punya perasaan, salah lagi, kalem meh. Cuma segitu-gitunya, gak pasang gigit, ya. Senyum aja, Pak, pakai baju yang mana nih, hijau atau biru? Yang hijau bagus, Bu, tapi yang biru juga bagus kan? Ya, bagus, pakai aja yang kuning, dan di hari ini, dan gak ngepek, ya. Sibutnya gimana, itu salah ini, salah sekarang yang kuning, pusing apa? Ya, enggak usah, dan bajunya juga baju dia, ya. Halo? Coba dibuat lebih simpel hidup ini ya, cari kedudukan di sisi Allah, cari apa yang bisa membuat kita bersih, cari yang membuat kita disayang Allah, cari yang bisa bikin bekal kurang kita ke akhirat nanti, tempat yang kekal. Itu yang membuat hidup ini jauh lebih ringan, jauh lebih enteng dibanding dengan para pecinta dunia, uang, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, tetek bengek. Wa ma hayatad dunya illa mataul ghurur. Para pendengar yang budiman, terima kasih. Insya Allah hari ini di Istiqlal ya, AA jam 9 ada 3 ulama yang akan hadir, Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustadz Fadlan Garamatan, dan AA yang ujungnya, insya Allah. Mudah-mudahan jadi jalan ilmu, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan dilanjutkan di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan kan? Ya. Mantap. Tadi kalau nggak salah ada. Mantan yang tadi kalau nggak salah anda dengar di awal-awal Ustaz mengatakan sabar yang dipaksakan. Kalau saya salah interpretasi, ada hadis Bukhari yang berbunyi janganlah marah, janganlah marah, janganlah marah. Datang bob. Apabila kamu marah, maka diamlah. Apabila kamu masih marah, maka duduklah. Apabila kamu masih marah, maka berbaringlah. Apabila kamu masih marah, maka ambillah wudhu dan sholatlah 2 rakaat. Hadis Bukhari. Saya menginterpretasikan dari hadis ini bahwa sabar itu juga bisa dipaksakan. Artinya kalau kita masih marah, lanjutkan lagi untuk menahan sabar sampai di terakhir bersujud kepada Allah. Mungkin di sujud yang terakhir itu berdoa lah minta disampaikan. Demikian tak mengatakan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya sepakat itu adalah kita, Pak. Yang tadi saya ceritakan adalah Rasulullah. Ketenangan Rasulullah itu sudah jadi ketenangannya. Kalau kita pada perjuangan, gitu. Jadi kalau Rasulullah tenang itu udah built in di sininya. Sudah begitu yakin ke Allah. Nah, kalau kita ya seperti itulah, harus mujahadah mendapatkan ketenangan. Ya, halo, kan begitu ya. Kalau tidak salah tadi saya berceritakan tentang ketenangan Rasulullah. Ya, Rasul itu sudah benar-benar mantap. Dan nanti kita pun kalau mujahadahnya baik bisa mendekati seperti itu. Karena sudah semakin mengerti Allah mafkahlana hikmah wansur alaina rahmatah. Ya, jala-jala liwam. Nah, kita ini proses tadi yang disebutkan adalah namanya proses mujahadah. Sebetulnya ada awalnya, kalau ada orang yang menghina kita, yang pertama dilakukan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ketika mulai tersengat hati kita, yang pertama dilakukan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah Rasulullah itu adalah zikirnya a'udzubillah. Kemudian sunnah yang kedua, kalau kita tersinggung adalah diam, mulutnya gak usah ngomong. Kalau SMS gak usah nulis, BBM, WhatsApp, jadi gak usah disentuh ini, jadi di sini aja nanti. Itu sama dengan diam. Nah, yang ketiga, kalau masih nyengat, ganti posisi. Dari berdiri jadi duduk, duduk berbalik. Ini pernah dibahas di sini ya? Pernah, pernah. Ya. Nah, begitu. Ya, gitu kan. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seandainya Pak Bukhari ini belum sempat kakak di bidang Pak. Ya. Kira-kira transfer pahalanya itu karena uang negara, apakah saya kebagian juga aja? Tunggu dulu. Ini ada apa? Jadi koruptor nggak ketangkep. Bapak pengen apanya? Pahalanya? Kan uang negara. Kan uang negara. Ya coba Bapak atur-atur aja. Jadi karena itu duit, sebagian duit kita gitu. Jangan-jangan kita gak bayar pajak juga Pak. Udah nih mikir yang lain aja lah Pak. Sering dipikir bagaimana supaya pahala kita yang sedikit ini tidak bocor. Betul? Dan bagaimana supaya kita gak nanggung dosa orang akibat kejelekan kita. Itu namanya muflis. Bukan muflis Pak, muflis, bangkrut. Yang di dunia ini banyak amalnya, tapi dia aktif sekali nyakitin orang. Dan hasilnya, ya itulah yang kita sakiti dan belum diselesaikan di dunia ini, kita akan harus bayar. Ini ada yang menarik, ini ya. Ada. Ini mungkin ya. Apa salahnya gitu? Saya nulis di Twitter, tapi wah heboh sekali. Saya itu cuma nulis begini, rasa-rasanya sih ini mah enggak salah, enggak apa, cuma fakta. Ini fakta, bukannya coba saya minta pendapat. Saya nulis begini, barang siapa yang memilih Jokowi, yang memilih Prabowo, ulangi, aku dulu. Yang milih, dulu kan belum pakai nomornya, yang milih Jokowi jadi presiden, artinya milih Ahok jadi gubernur. Yang milih Prabowo jadi presiden, artinya milih Jokowi nerusin jadi gubernur. Ini kan benar atau enggak sih? Benar. Benar. Itu kan bukan salah, bukan apa, hanya fakta kan gitu. Atau lebih jelasnya gini, yang milih nomor satu artinya milih Prabowo jadi presiden, kan gitu ya? Dan milih Pak Hatta jadi wakil presiden, betul? Dan milih Pak Jokowi nerusin amanahnya jadi gubernur, benar kan? Kan bekal sepaket itu ya. Tapi yang milih Pak Jokowi, yang milih nomor 2 berarti milih Pak Jokowi jadi presiden dan milih Pak JK jadi wakil presiden serta milih Pak Ahok jadi gubernur ibu kota Indonesia. Ya, benar kan? Ada yang salah nggak? Enggak. Itu fakta kan? Nah, tinggal mikir aja saudara ya. Karena setiap pilihan kan yang itu masing-masing. Nah, saya menggagalkan kampanye, ya, bukan capres ya. Jadi pada malam ini begini, pada gubernurnya, tapi udah paket ini apa? Emang udah itu. Jadi ada yang milih itu karena gubernur, ada yang mungkin terserah. Yang penting saudara di akhirat nanti pikul masing-masing. Indonesia adalah negara yang umat Islamnya terbesar di dunia. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Saya sih sebagai umat Islam ngarep-ngarep dipimpin oleh yang seakidah dan ngerti Islam. Karena kalau nggak seakidah nggak mungkin membela, betul? Nggak mungkin saya berkita dan tidak beda itunya, tapi terserah saudara masing-masing. Nanti hitungannya dengan Allah, ya, bukan dengan saya. Ma, ada pertanyaan, ma yang baik? Ya. Kalau saya dengan jurinya, kalau miliknya nggak boleh emosional, betul? Singkir nih. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz mengenai persatuan umat Islam. Mungkin Pak Ayu pernah dengar di Jordania beberapa saat yang lalu ada pendatangan deklarasi untuk persatuan umat Islam dunia. Jadi itu waktu-waktu dari berbagai golongan mendatangi itu untuk supaya dengan Islam ini dipecah belah oleh tentunya beberapa pihak yang berkepentingan tentang itu. Bulan Mei yang lalu juga kalau tidak salah kami mengadakan hal seperti itu di Indonesia dan juga dilakukan hal yang sama pendatangan dari berbagai golongan untuk tidak saling berpakir dan apa segala macam. Kira-kira kalau saya bisa mengkomentari. Ya saya bersyukur Pak bahwa ada deklarasi itu walaupun saya tidak tahu banyak faktanya ya Pak ya. Rada susah umat Islam bersatu. Jangankan sedunia Pak, semasjid aja rada susah. Nah, saya dakwah sudah 20 sekian tahun Pak. Saya bisa asal teori maka innamal mu'minuna ikhwah. Sama itu yang berantem dari dua-duanya dalilnya Pak. Kita ini bersaudara tapi tetap berantem ya. Sholatnya sama, betul tidak? Qurannya sama, hadisnya sama. Jadi di mana nih? Saya juga ngerasa-rasain ke diri saya sendiri gitu ya. Kalau ada penceramah ini, apa yang saya rasakan di hati saya? Ini misalkan beda ya dengan yang saya pahami. Dan belum apa-apa deh jengkel Pak. Saya paksakan dengar gitu di radio tuh ya. Padahal dalilnya benar, ilmunya benar, tapi ada aja di sini tuh yang cari-cari kesalahan gitu. Oh, saya pikir masalah terbesar ukhuwah ini bukan masalah teori, bukan masalah keinginan, masalah hati. Walaupun dalilnya sama Pak, kalau hatinya sudah pakai nafsu ya. Dalilnya bisa sahih. Tapi caranya belum tentu sahih ya. Nah, ini. Kadang-kadang debat tuh dua-duanya benar tapi ujungnya jengkel dua-duanya. Karena mungkin nafsunya yang lebih mendominasi. Itulah Pak. Jadi saya setuju dengan itu, saya juga ingin begitu. Tapi ujungnya mah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Itu mah kesimpulan. Jadi saya rada jarang sekarang ngomong teori yang rada-rada menggampangin dia, walaupun harus kita sampaikan. Tapi tanya aja ke diri saya, bagian dari merajut ukhuwah atau saya bagian dari perpecahan gitu. Halo, setuju Pak? Setuju. Ya. Apalagi saya kan ada dua grup tuh. Ya, nah ini maksudnya dua keluarga gitu. Bagaimana ini dua sebuah tim terpadu ya, yang bersinergi. Jadi sesudah berpoligami mah ada sedikit masalah ukhuwah dunia tuh Pak. Ukhuwah ini aja. Ada apa Pak? Kata aja begitu. Apa-apa satu aja gak beres aja. Jadi rada tahu diri sekarang Pak. Ah, banyak pelor ya begini. Ya, penelpon terakhir. Ma, Ibu, ada yang nanya Bu? Saya ini rasanya makin banyak ya yang hadir, benar? Hanya penglihatan saya dulu kan cuma sama masjid, terus pinggir sini sekarang belakang alhamdulillah barokah ya. Cuma satu yang menakdirkan ini siapa? Allah. Tidak boleh kita menjadi ujung. karena yang menilai Allah. Bagi mubalig sedikit banyak sama saja, karena sedikit Allah yang menilai, banyak juga Allah yang menilai. Tapi bagi panitia takut jawab ya, untuk menginformasikan. Bagi bagi kaplingnya ada tugasnya masing-masing, menyebarkan informasi seluas mungkin gitu. Dan jangan berantem pilpres ini ya. Saya biasanya netral, tapi kali ini saya rada-rada netral ya. Saudara nggak harus sama dengan saya ya. Saya dari dua capres ini yang lebih saya kenal adalah capres nomor satu, karena sudah kenal lama Pak, dari zaman beliau Letnan Kolonel dulu, waktu jadi Komandan Musdikpasus Grup 3 dulu. Saya diundang sama Tabligh Akbar, kenal dari sana, santri banyak diajak latihan di sana. Lebih dekat lagi, kalau mau ngirim pasukan kemana-mana, saya suka diminta bagian memberikan doa dan masukan dulu setiap kali mau berangkat kemana gitu ya. Lalu seringnya begitu. Waktu di jadi Danjen Kopassus kita juga sering ya, ada beberapa pertemuan. Terus memang sering sekali dia tuh mengundang ulama Pak, kalau ada apa-apa ulama. Dan waktu di Jordan juga ya kumpulnya dengan ulama lagi, ulama lagi. Dan yang saya tahu dulu waktu zaman era Islam sangat dipojokkan ya oleh salah satu pimpinan tentara yang tidak suka ke Islam, yang lantang membela itu yang ini Pak, sehingga dia dibenci ya, tidak disukai karena dianggap kedekatannya dengan dulu ada TNI hijau. Nah ini cikal bakalnya TNI hijau. Jadi saya tahu bagaimana membelanya dulu, padahal beliau sendiri ya masih awam lah ya, agamanya tidak sampai dalam, tapi komitmen untuk pembelanya dari awal tuh kerasa gitu Pak. Takbirnya tuh bukan sekarang-sekarang aja, dari dulu. Saya di dulu kan diundang di sana di markas Kopassus tuh ya, memikirkan bagaimana umat supaya tidak disisihkan. Ini yang saya tahu Pak, ini gak ditambah-tambah, gak dikurangi ya. Jadi pada waktu 98 itu juga saya emang gak yakin gitu dengan berita-berita. Dan kalau memang ngaco mungkin Megawati juga gak mau ngangkat jadi cawapresnya dulu benar. Atau KPU juga gak akan lolos Pak. Tapi kan yang dibuat tuh gak suka sama ini, karena waktu di Jordan juga sibuk melatih buat melawan Israel ya. Jadi begitulah beberapa informasi yang saya dengar. Jadi saya enggak menjelek-jelekin yang lain ya, tapi ya, enggak nafsu menjelek-jelekin. Kalau ke Pak Jokowi, saya mau tidak mau harus kita akui dua pasangan ini mendapat simpati di Indonesia itu lebih besar daripada simpati ke kita-kita ya kan. Kalau kita sama istri juga enggak mau milih, kita jadi capres, amin-amin, kemana yang pertama enggak milih itu istri sendiri Pak. Sebetulnya saya berharap beliau bisa menuntaskan aja dulu ya, supaya nggak dikejar-kejar oleh hutang. Betul? Karena Solo belum tuntas, kemudian pindah ke Jakarta. Saya buat lihat di YouTube bagaimana janji beliau, bagaimana. Jadi menurut saya sih kalau Pak Jokowi bisa sempurnakan Jakarta, usianya kan masih muda. Jadi nggak ada yang ngejar-ngejar dari sisi ini, betul? Jadi buat saya ya. So, bereskan Jakarta sehingga bagus, rapi. Nah, sehingga nanti kalau nanti mau pilpres 2000 sekian lah ya, orang udah senang, udah lihat bagaimana. Ini buat saya pribadi, ya Pak ya, mikir, gak pakai ngejelekin, tapi senang lah kalau ini menyempurnakan amanah dan janji. Kan itu sunnah Rasul. Pak Ida, Pak Kepatso, Pak Ida Roti, Pak Kepatso, sempurnakan satu, Pak ya. Yeah. Tapi kalau bapak-bapak sama terserah ya, yang jelas pasti dihitung nanti di sisi Allah ya kan. Demikian hari saya sekali ya. Kita ujungnya sama temen gitu. Saya mana punya apa-apa bener. Saya harus mikul nih. Ngomong gitu aja saya akan dipikul nih. Betul tidak? Makanya ingat akhirnya nanti di sisi Allah ya. Nah itulah hari saya sekali. jangan emosional ya. Masih banyak yang harus kita lakukan selain pilpres. Tidak segalanya dihubungkan dengan pilpres. Seperti apa tuh yang ingin kalian masjid itu kan terjadi. Wah, lapor Pak, masjid itu kampanye baik ustaznya dan jamaahnya. Emang kamu lihat apa? Ya Pak, pada waktu mereka duduk tuh sholat tuh mereka kompak. Ini nomor satu Pak. Itu mah terlihat air. Masa semuanya jadi kampanye? Gak tau gini juga menunjukkan berpihak kamu jadi gini. Sudah. Episode tadi ya. Ingat satu hal, wa ma hayatad dunya illa mata'ul ghurur, dan dia adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu, biasa-biasa ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Masukkan, hujamkan di hati kami hanya Engkau ridhoi. Bersihkan kami dari ilmu amal yang tiada Engkau sukai. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa jujur mengenal diri kami sendiri. Jangan biarkan kami tertipu oleh topeng dunia yang Engkau titipkan kepada kami. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat mengenal-Mu, ya Allah, sehingga hakul yakin Engkaulah Tuhan kami. Jangan biarkan ada ilah yang lain yang ada di hati kami. Ya Allah, bersihkan kami dari kemusyrikan sehalus apapun. Bersihkan diri kami dari kemunafikan, ya Allah. Bersihkan diri kami dari kefasikan. Lindungi kami dari duniawi yang memperbudak diri kami, ya Allah. Jangan biarkan nafsu menggelincirkan kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami berkubang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk yang zalim. Ya Allah, indahkan diri kami dengan hati yang bening, dengan akhlakul karimah, dengan nikmatnya ibadah, dengan istiqomah, ya Allah. Karuniakan kepada kami husnul khotimah. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Terima kasih hadirin. Bagi yang masih minum air manfaat, silakan disiapkan air zam-zam Made in Indonesia ya. Rehat 90 menolong sarannya. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Sampai jumpa pada umur akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.